Ngopi-ngopi masih. Yo. Bahaya masih. Ngopi-ngopi masih, mumet mikir tagihan. Ngopi-ngopi masih, mumet mikir cicilan. Ngopi-ngopi masih, ngopi masih. Ngopi-ngopi. Yo. Kape amer kokensi, kaya tuku iPhone. Melu titiror pinjol, santuy wae masih. Mumet mikir cicilan. Ngopi-ngopi masih. Bahaya, Cak. Enggak masih. Ngopi-ngopi. Bahaya. Diramu mati kira gue. Kalau upetan saya beruang. Ake titio disyukuri. Sing penting kewajibane. Bahaya, saya bahaya. Terongmu bahaya. Wah, tenang dah, weh.